إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله رحمه ورحمكم الله جميعا telah kita selesaikan pembahasan arkanus salat, rukun-rukun salat, masuk kepada perkara berikutnya mengenai wajib-wajib salat, halaman 103. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala al-qismu tsani wajibatus salat, wajib-wajib salat. Jadi kemarin rukun-rukun salat 14. Sekarang wajib-wajib salat. Ada berapa wajib-wajib salat? Wahia tamamiyatun, yaitu 8. Wajib-wajib salat ada 8. Kemudian rincian daripadanya kedelapan wajib-wajib salat tersebut. Yang pertama, al-awwalu jami'u takbirati, seluruh takbir, allati fi shalah, yang dilakukan di dalam salat, ya takbir Allahu Akbar, seluruh takbir yang dikerjakan di dalam salat, tetapi dengan catatan ghaira takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Kenapa? Karena kalau takbiratul ihram kemarin adalah rukun. Jadi seluruh takbir-takbir salat, kata mu'allif di sini wajibah, hukumnya wajib. Yang jenis takbirat allati fi shalati ghaira takbirat al-ihram wajibah, seluruh takbir yang dikerjakan di dalam salat selain takbiratul ihram hukumnya wajib, wajib salat. Jadi seluruh takbir ketika rukuk, akan sujud, ya kan, menuju duduk di antara dua sujud, sujud kembali, bangkit ke rakaat berikutnya, itu kan takbir. Itu seluruhnya termasuk wajib-wajib salat. Yang dikecualikan hanya takbiratul ihram, dia termasuknya rukun-rukun salat. Fajri'u تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. Maka seluruh takbir-takbir perpindahan termasuknya wajib-wajib salat, bukan termasuk rukun. Ini penyebutannya dikenal dengan sebutan takbir intiqal. Jadi seluruh takbir selain takbiratul ihram dikenal dengan apa? Sebutan takbir intiqal. Intiqal itu apa? Perpindahan dari berdiri pindah menuju rukuk, dari i'tidal menuju sujud. Ini kan perpindahan. Perpindahan. Nah, maka seluruh takbir intiqal tadi termasuknya wajib-wajib salat, bukan rukuk. Asal yang kedua, yang kedua dari wajib salat adalah at-tasmi'u. At-tasmi', apa itu at-tasmi'? At-tasmi' adalah ay qawlu sami'allahu liman hamidah, Yang dimaksud dengan tasmi adalah ucapan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Allah Maha mendengar bagi siapa yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Ini disebut dengan bacaan tasmi. Ini juga hukumnya wajib salat. Ini sudah disebutkan, tapi tentu kita paham waktu membacanya kapan? Ketika bangkit dari rukuk. Ya, ketika bangkit dari rukuk menuju ijal, dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi mungkin perlu kita tadi terkait takdir intikal. Jadi waktu pembacaannya adalah ketika intikal, ketika perpindahan. Jadi dari berdiri menuju rukuk, maka takdir intikal ketika berpindah. Allahu Akbar. Bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Sebelumnya maksudnya bagaimana? Sebelumnya itu masih berdiri full begitu. Ya baca Allahu Akbar baru ruku. Ini keliru. Atau setelah selesai ruku Allahu Akbar. Ini keliru. Dikatakan takbir intikal ketika berpindah, ada proses perpindahan tadi. Jadi Allahu Akbar. Demikian pula tasmi'. Tasmi' dibaca saat perpindahan dari ruku menuju i'tidal. Jadi ketika bergerak, Sami Allahu liman hamidah. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Ketika seorang bangkit. Nah, di sini kemudian muallif habibullah menyinggung bahwa kewajiban membaca at-tasmi' ucapan sami Allahu liman hamidah bagi siapa ucapan yang diwajibkan, wa inna ma yakunu wajiban fi haqqil imami wal munfarid, dan hanyalah ucapan tasmi' ini diwajibkan bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Jadi ucapan tasmi' sami Allahu liman hamidah, kewajiban membaca ini, kata mu'allif rahimahullah, hanya bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Wa ammal ma'mumu, adapun ma'mum, fala yaqulu. Adapun makmum, dia tidak membacanya. Dia tidak membacanya. Ini yang diterangkan al-muallif hafizahullahu ta'ala. Jadi yang membaca kami Allahu liman hamidah ketika bangkit ini, siapa? Imam. Ya, kita akan tentunya imam kami Allahu liman hamidah. Atau orang yang sholat sendirian, dia sholat sendirian, sholat sunnah, maka ketika dia mengangkat kepalanya dari rukuk, dia baca Sami Allahu liman hamidah. Adapun makmum, maka dia tidak membacanya. Barakallahu fikum, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di sini tentu kita paham ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena di sana ada yang berpendapat bahwa ucapan Sami Allahu liman hamidah diwajibkan untuk membacanya bagi seluruhnya. Ya imam, ya munfarid, langsung sendirian, ya juga makmum. Terdapat yang mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab kita ini, kenapa hanya imam saja dan orang salat sendiri yang makmum tidak? Yaitu karena ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd." Jika kata Imam Sami Allah liman hamida, fakulu Rabbana walakal hamid. Yang artinya, apabila Imam mengucapkan Sami Allah liman hamida, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamid. Demikian. Secara sederhananya tidak pahami, ya makmum berarti tidak baca apa? Tidak baca sami Allah. Ada sangat jelas di sini kita katakan, "Iza qala al-imam sami Allah liman hamidah." Jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, apa perintah Nabi? Faqulu, ucapkanlah oleh kalian Rabbana wa lakal hamd. Jadi ini memang yang apa? Dipegangi oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Muhammad bin Salih Al-Fahim rahimahullah. Jadi di sini apa? Salah Al-Fawza. Ini memang kita dapatkan kalau salat di Al-Haramain, ya, Makkah dan Al-Madinah, jika ingat sami Allah liman hamidah, muadzin yang biasa mengeraskan takbir-takbir intifal akan mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Bukan apa? Bukan ikut mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini banyak dikuatkan hari ini oleh para masyayikh di Suudiyah. Adapun yang tadi telah kita singgung, adanya pendapat lain, yaitu pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahwa makmum juga ikut membaca Sami Allahu liman hamidah. Makmum juga ikut membaca Sami Allahu liman hamidah. Apa hujjah dari pendapat yang kedua ini? Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, sehingga mereka mengatakan juga ikut membaca makmum Sami Allahu liman hamidah. Dan la'allahu di sini kita lebihkan kepada pendapat kedua, bahwa makmum juga mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya, ini barakallahu alaikum, karena disana terdapat hadis dari sahabat Malik Ibn Al-Khuwairid. Sahabat Malik Ibn Al-Khuwairid radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sahabat Malik Ibn Al-Khuwairid. Yang mana hadis ini ada asal muasalnya. Secara globalnya, sahabat Malik Ibn Khuwairid ini termasuk salah satu dari sekelompok orang yang secara khusus datang dari jauh ke kota Al-Madinah untuk menimba ilmu. Usia masih muda. Yang kemudian ketika Nabi melihat sudah cukup lama mereka tinggal di Al-Madinah, dalam posisi mereka usia muda yang tentu merindukan keluarga, berbeda dengan orang-orang yang sudah tua, ini usia-usia muda, maka Rasul perintahkan mereka untuk kembali pulang menemui keluarga-keluarga mereka. Nah, sebelum kepulangan ini, di antara yang disabdakan Nabi sebagai pesan bagi para pemuda ini, di antaranya Malik Ibn Al-Khuwairid, adalah ucapan beliau, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam artian selama ini mereka di Madinah sebagai makmum salat bersama Nabi, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, salatlah kalian sebagaimana itu. Dan tentu diketahui bahwasanya salatnya Nabi, beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Adakah di situ ada hukum khusus bahwa kalau kalian makmum jangan membaca itu? Tentu di sini akan diingatkan oleh Nabi karena sedang makamnya mengajari. Mari ibnu Zaid, kamu pulang, ya ajari kaummu, ya, di antaranya pesan Nabi, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Anehnya mungkin ada pengecualian ini, pengecualian itu akan dikecualikan. Kecuali ini, kecuali itu. Itu jangan tiru saya. Jangan tiru saya. Tapi tidak, di sini Rasul langsung sabdakan, "Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat." Artinya selama ini mereka menjadi makmum, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari Nabi, itulah salat yang hendaknya kita tiru. Sementara Nabi Alaihissalam yang terdengar dari para sahabatnya ketika bangkit dari ruku adalah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua juga dari sisi bahwa zikir sami Allahu liman hamidah atau tasmi' ini adalah zikir yang dibaca ketika perpindahan dari ruku menuju iktidal. Apabila makmum tidak membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah, maka tentu akan terjadi kekosongan. Dalam artian dia tidak ada zikir yang dibaca ketika bangkit dari rukuk menuju berdiri iktidal. Kalau dibacanya Rabbana walakal hamd semenjak bangkit, maka di sini akan menjadi hadis sallu kama ra'aytumuni usalli, karena yang dicontohkan tadi Nabi membaca Rabbana wa lakal hamd ketika lurus dalam kondisi berdiri. Lurus dalam kondisi apa? Berdiri. Nah, ya Allah ma'alim suwab yang lebih kuat di sini menurut kami adalah pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa ucapan tasmi' atau sami Allahu liman hamidah ini diwajibkan untuk seluruhnya, untuk imam maupun orang yang salat sendirian maupun makmum. Dan tentu ini adalah perkara khilafiyah, ijtihadiyah, yang tidak boleh sesama kita saling mencela, menghina dan seterusnya. Ada kelamangan di sini jika memang memiliki pendapat bahwa makmum tidak membaca, tidak mengapa. Jika itu dia memandang lebih kuat. Nah, ini perkara yang kedua dari wajib-wajib salat, yaitu tasmi' ucapan sami Allahu liman hamidah. Ats-tsalits, yang ketiga dari wajib-wajib salat, yakni at-tahmidu. At-tahmid. Tahmid di sini yaitu ucapan qaul rabbana wa lakal hamd. Ucapan rabbana wa lakal hamd. Wahai Rabb kami, untukmu segala puji. Wahai Rabb kami, untukmu segala puji. Dengan pujian bagi Allah, bukan disebut ucapan tahmid. Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, ya Allah, walakal hamd. Untukmu lah segala puji. Kata Syekh di sini, ini tidak ada khilaf antara, yakni dalam artian yang disebutkan di sini, bahwa ucapan ini lil imam wal ma'mum wal munfarid. Yang mengucapkan Rabbana wa lakal hamd, ya imam, ya ma'mum, ya orang yang salat sendirian. Semuanya membaca Rabbana wa lakal hamd. Jadi perselisihan terkait dengan ucapan tasmi' sami'allahu liman hamidah. Dalil yang dibawakan oleh muallif di sini, hadis yang tadi kita singgung, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana wa lakal hamd." Apabila imam mengucapkan subhanallahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamd. Ya, dengan fi'il amr perintah, faqulu, ucapkanlah rabbana walakal hamd. Ini adalah mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa seluruhnya punya kewajiban membaca rabbana walakal hamd. Atau seluruhnya disyariatkan membaca rabbana walakal hamd. Di sana ada yang punya pendapat bahwa rabbana walakal hamd tidak dibaca oleh imam. Tidak dibaca oleh imam. Jadi imam hanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Makmum jawab rabbana walakal hamd. Yaitu mengambil zahir dari hadis ini. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian rabbana walakal hamd. Jadi imam hanya apa? Hanya sami Allahu liman hamidah. Sementara makmum hanya apa? Hanya rabbana walakal hamd. Tetapi ini pendapat yang sama. Yang betul, semuanya ikut membaca rabbana walakal hamd, termasuk pun yakni imam. Ini sebagaimana hadis terkait bacaan amin. Ketika bacaan amin kan disebutkan dalam hadis, idza qala al-imam ghairu al-maghdubi alaihim waladh-dhalin faqulu amin. Jika imam mengucapkan ghairu al-maghdubi alaihim waladh-dhalin, ucapkanlah oleh kalian amin. Tidak berkonsekuensi imam tidak membaca amin. Ya, kan? Ya, tidak berkonsekuensi imam tidak membaca amin. Ini hanya pengajaran dari Nabi. Kalau imam sudah sampai bacaan itu, sampai bacaan ghairil maghdubi alaihim waladhdhalin, ucapkan amin. Setelah itu apa? Amin. Nah, jadi tidak berkonsekuensi imam berarti tidak membaca amin. Ini kan juga di sini. Tidak berkonsekuensi imam tidak membaca rabbana walakal hamd. Jadi apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini pendapat Razi bahwa semuanya membaca rabbana walakal hamd. Baik, itu yang ketiga, itu tahmid dari wajib-wajib salat. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u qawlu subhana rabbiyal 'adzim. Yang keempat dari wajib salat adalah membaca subhana rabbiyal 'adzim. Maksudnya Rabbku yang Maha Agung. Maksudnya Rabbku yang Maha Agung. Firruku' ketika rukuk. Marratan wahidah, sebanyak satu kali. Artinya yang masuk dalam wajib salat itu dibaca satu kali. Adapun tambahannya disebutkan oleh muallif wa yusannu ziyadah ila salatah. Dan disunahkan adanya tambahan sampai tiga. Jadi kalau yang dihukumi wajib itu satu kalinya, hukumnya wajib. Tambahannya dua sampai ketiga ini apa? Sunnah. Wa hiya adnal kamal. Dan jumlah tiga ini adalah minimal dari kesempurnaan. Minimal dari kesempurnaan. Keutamaan. Artinya kalau satu, itu wajibnya. Kalau ingin mendapatkan kesempurnaan yang minimal, itu tambahan pahala dari kesempurnaan yang minimal dengan tiga. Maka tambahin lagi, subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim. Wa ila ashrin, dan bisa pula sampai 10. Wa hiya a'lahu. Dan ini yang paling tingginya. Jadi barakallahu fiikum. Sana bukan berarti tidak boleh lebih dari tiga, justru apa, kalau ingin ditambahin lagi itu lebih utama. Tetapi di sini disebutkan 10 adalah bilangan yang dikatakan a'lahu, paling tingginya. Wallah alam, sepengetahuan kami tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan pembatasan dari maksimal. Jadi tidak ada hadis yang menunjukkan pembatasan maksimal. Ingat saya ada asal dari Anas bin Malik yang di situ menyebutkan bahwa tahbihnya Nabi ketika rukuk sujud itu sebanyak 10 kali, itu riwayat dhaifah, riwayat yang lemah. Jadi intinya kalau secara bilangan maksimalnya tidak ada batasan. Silakan dibaca sebanyak-banyaknya, tetapi tentu memperhatikan kalau kondisi dia sebagai imam tidak boleh sampai membacakan makmum. Adapun kalau sholat sendirian, silakan dia ingin perpanjang baca 10, 15 bahkan lebih, silakan. Tetapi kalau posisi imam, dia sebagai imam tidak boleh sampai kepada memberatkan makmum. Karena ketika seorang itu menjadi imam, yang disunnahkan adalah memperingkat sholat. Ya, pada sholat-sholat fardu, apa? Disunnahkan memperingkat sholat. Memperingkat ini maknanya apa? Tetap memberi kesempatan bagi makmum untuk bisa mendapatkan kesempurnaan. Dalam artian apa? Kalau rukuk, ya diberi kesempatan bagaimana makmum bisa membaca 3 kali. Sehingga tidak terharamkan makmum untuk bisa mendapatkan minimal dari kesempurnaan. Jadi bukan maksud memperingkat itu kemudian hanya yang diambil wajibnya saja. Dalam artian makmum tidak bisa mendapatkan minimal dari kesempurnaan. Itu wajib yang 4 berupa ucapan subhana rabbiyal azim. Jadi yang wajib 1 kali. Tambahannya sunnah. Minimal daripada kesempurnaan 3. Ingin mendapatkan tambahan lagi ajr dengan memperbanyak ucapan seperti ini, tetapi tambahannya apa? Memperhatikan kondisi makmum dikira sebagai imam. Al-Khamis itu yang 5 daripada wajib salat. Qaul subhana rabbiyal a'la fi sujud. Ucapan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, di dalam sujud. Marratan wahidah, 1 kali. Jadi sama ya, jadi 1 kali itu wajib. Subhana rabbiyal a'la. Wa tusannu az-ziyadah ila 3, dan disunahkan menambah sampai 3. Sama seperti tadi, jadi untuk kesempurnaan minimal sampai 3. Lebihnya lebih utama. Asal itu yang 6, qaul rabbighfirli baina as-sajdatain. Membaca Rabbighfirli, wahai Rabbku ya Allah, ampunilah aku. Rabbighfir dibaca di antara 2 sujud, yaitu duduk di antara 2 sujud. Marratan wahidah, sebanyak 1 kali. Yang wajib ketika seorang duduk di antara 2 sujud mengucapkan ini Rabbighfirli 1 kali. Ini berarti dia sudah memenuhi yang wajib. Watusannu az-ziyadah ila 3, dan disunahkan untuk menambah sampai 3. Rabbighfirli. Atau menambah dengan lafaz yang lain yang itu sahih dari Nabi, Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini wa'afini wa'afini wa'afini. Nah, tambahan tadi disunahkan. Tapi yang wajib di situ apa tadi? 1 kali mengucapkan Rabbil Firli. As-sabi'u yang ke-7, at-tashahhudul awal, membaca doa tashahhud awal. jangan sampai tertukar. Kalau membaca doa tasyahud akhir kemarin apa? Rukun. Ya, membaca doa at-tasyahudul akhir itu rukun. Yang wajib sholat itu apa? At-tasyahudul awal. Kalau tasyahud awal itu wajib sholat. Jadi beda hukum antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Apa itu bacaan tasyahud awal? Wa huwa an yaqul astahiyatu lillah as-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sampai situ titik. Itulah bacaan tasyahud. Au nahwa dzalik mimma warada, atau lafaz yang lain yang semisal itu. Yang memang waris datang dari Nabi. Jadi kalau kita perhatikan di sana ada beberapa lafaz yang sahih dari Nabi dalam bacaan tasyahud. Yang paling ma'ruf adalah apa yang tersebutkan di sini. Ingat saya ini lafaz dari sahabat Ibnu Mas'ud. Dalam kehormatan bagi Allah dan juga sholat-sholat serta segala kebaikan-kebaikan, selamatan semoga tercurah atasmu wahai Nabi, dan juga rahmat Allah serta barokahnya, selamatan juga semoga tercurah atas kita, atas kami, dan juga atas hamba-hamba Allah yang salihin. Saya bersaksi juga ada ilah yang hak kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dari sini ulama rahimahumullah mengatakan ada doa untuk orang-orang salih, ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Orang sholat itu selain mendoakan dirinya juga mendoakan hamba-hamba Allah yang lain yang sholat. Maka kalau orang sambil meninggalkan sholat, selain hak Allah dia tinggalkan, hakikatnya hak sesama kaum mukminin dia tinggalkan. Karena ini kan diwajibkan. Artinya memang ada kewajiban kita itu mendoakan hamba-hamba Allah yang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang meninggalkan sholat, selain dia telah melanggar hak Allah berupa perintah untuk sholat, dia juga melanggar hak-hak sesama mukminin yang seharusnya mendapat doa mereka yang tidak didoakan. Dan juga ulama mutanbih di sini hendaknya kita hadirkan ketika membaca ini, kita sedang apa? Mendoakan kebaikan untuk diri kita dan juga untuk kaum mukminin seluruhnya. Jadi dihadirkan, kita sedang mendoakan kebaikan. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan, semoga tercurah atas kita, kami, dan juga semoga atas orang-orang atau hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, ini bacaan tasyahud awal. Dan mungkin sebagian kita faham, adanya khilaf di sini, adanya berpendapat kitab untuk Nabi yang di sini dengan dalil kaf setelah kepeninggalan Nabi, sebagian ulama berpendapat diganti dengan langsung assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaika ketika Rasulullah hidup, semoga keselamatan tercurah atasmu wahai Nabi, ya kan? Dan juga rahmat Allah dan barakahnya. Ini diingat saya, sahabat Ibnu Mas'ud itu sendiri setelah meriwayatkan hadis ini mengingatkan bahwa peninggalan Nabi membaca assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tapi barakallahu fiikum, ya ini perkara khilafi ya. Kita lebih condong untuk membaca sesuai dengan lafaz yang datang dari Nabi, yaitu assalamu alayka. Ini kan lafaz yang diajarkan Nabi. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud memberi penjelasan sepeninggal Nabi, kita bacanya assalamu ala nabi. Jadi wala'alam itu istihad daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang lebih kuat, kita baca sebagaimana lafaz yang diajarkan Nabi dengan assalamu alaika. Jika yang berpendapat, bukankah ini dari sahabat yang tidak mungkin, ini kan masalah sholat ini. Sahabat bin Mas'ud yang paling mengerti ittiba'ur rasul, tidak mungkin beristihad, tidak mungkin memberikan penambahan di situ. Wala'alam. Tetapi di sana terdapat riwayat tasyahud dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, meskipun dengan lafaz yang berbeda, tetapi pas pada pembahasan salam untuk Nabi, sahabat Umar bin Khattab mengajarkan di mimbar tentang bagaimana cara tasyahud ini menunjukkan di khalayak, mengajarkan dengan lafaz assalamu alayka ayuhan nabi, ketika beliau menjadi khalifah. Jadi sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan dia itu makamnya ketika khutbah, berarti apa? Khalayak ramai, dan tidak ada periwayatkan yang mengingkari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang itu posisinya justru apa? Di saat keramaian. Andaikan itu keliru, ya tentu akan ada periwayatkan adanya yang yakni mengingkari hal itu. Bagaimana diingkarinya perbuatan sahabat Utsman ketika menggenapkan sholat di Mina, di mana yang dicontohkan Nabi adalah mengqasar sholat di Mina. Ala kulli hal, ini juga perkara khilafiyah ijtihadiyah yang hendaknya masing-masingnya saling berlapang dada. Jika pun ada yang membaca assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, di sana memang terdapat paham dari sahabat Ibnu Mas'ud. Yang terakhir dari wajib sholat as-samin, yaitu al-julus lit-tashahhudil awal, duduk untuk tashahhud awal. Jadi duduknya itu, duduknya untuk bertashahhud awal, hukumnya wajib sholat. Di fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ketika membaca tasyahud awal ya sambil duduk. Wa mutawamatihi alaihi, jika berdasarkan terus menerusnya Nabi duduk tasyahud awal, ma'a qawlihi, bersamaan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Waktu sekalian, sebagaimana kalian lihat aku. Itulah kedelapan wajib-wajib sholat. Sekarang bagaimana apabila seorang meninggalkan wajib sholat? Karena sudah kita singgung mengenai orang meninggalkan rukun. Ada rincian ya kan? Cara yang kita tempuh apabila meninggalkan rukun. Sekarang juga sama. Bagaimana kalau kita meninggalkan wajib sholat? Konsekuensinya itu bagaimana? Wa man taraka wajiban min hadhihi al-wajibati al-qawliyah wal-fi'liyah al-thamaniyah muta'ammidan batalat shalatuhu. Siapa yang meninggalkan salah satu saja dari kewajiban salat ini, baik yang qawliyah yang berupa ucapan ataupun yang berupa fi'liyah perbuatan seperti duduk tadi, duduk untuk tasyahud awal tadi kan berupa perbuatan. Barang siapa meninggalkan salah satu kewajiban dari wajib-wajib sholat yang delapan ini, baik yang berupa ucapan ataupun berupa perbuatan, muta'ammidan, karena sengaja, meninggalkannya sengaja, batalat sholatuh, batal sholatnya. Seorang sengaja mau rukuk, gak takbir, langsung saja. Orang sengaja ketika rukuk tidak baca apa-apa, diam saja. Orang sengaja tidak mau tasyahud awal, langsung berdiri. Nah, ini batal sholat itu, batal sholat itu. Li'annahu mutanashibun fiha, karena berarti dia main-main di dalam sholatnya. Ini kalau sengaja. Berarti kalau dengan sengaja tidak ada beda antara rukun dengan wajib, sama-sama batal. Rukun sholat ditinggalkan dengan sengaja, batal. Wajib sholat ditinggalkan dengan sengaja, batal. Jadi kalau motif meninggalkannya itu karena kesengajaan, sama antara rukun dengan wajib, sama-sama batal. Yang beda itu ketika lupa. وَمَنْ تَرَكَهُ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا. Tetapi siapa yang meninggalkan wajib sholat karena lupa atau karena belum tahu ilmu, ya, karena lupa atau belum tahu ilmu. Kalau lupa ya lupa. Orang itu ngelamun, rukuknya enggak baca apa-apa, langsung berdiri. Atau belum tahu ilmu, dia baru masuk Islam, pikirannya cuma gerak sini gerak situ, enggak ada bacaan apa-apa. Belum tahu ilmu, dia hanya rukuk-rukuk saja, enggak baca apa-apa. فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. Maka cukup bagi dia sujud sahwi. Ya, maka cukup bagi dia sujud sahwi. Artinya tidak perlu ada mengulang apapun. Kalau kemarin kan apa? Kalau rukun, perlu mengulang ketika ingat. Dan ingatnya belum mulai membaca di rakaat berikutnya. Kan dia apa? Perintahkan itu kembali. Kembali ke rukun yang dia lupa. Ya, kalau sudah mulai membaca, maka niatkan itu rakaat boleh ganti rakaat yang sebelumnya. Kalau ini enggak, sudah terluput, lewat, ya sudah. Ya enggak, cukup nanti sudah. Ya enggak, utara wajiban, ya harum mengaku, karena dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib, yang sebenarnya haram untuk meninggalkannya. Saya juburuhu, disujud, disahwi, maka bisa menyempurnakan kekurangan tersebut dengan sujud sahwi. Dia sempurnakan kekurangan tersebut dengan sujud sahwi. Maka yang sering di sini misalkan orang meninggalkan tasyahud awal, dia lupa, sudah terlanjur berdiri sempurna. Kalau sudah terlanjur berdiri sempurna, tasyahud awal itu apa? Dilarang untuk kembali duduk. Ya, bedakan dengan rukun. Kalau yang rukun kemarin, selama belum membaca, dia ingat ada yang terlupa, kembali ke bedakan rukun yang lupa tadi. Ya, kalau tasyahud awal, karena wajib-wajib sholat, dia bukan rukun. Ya, kan? Tasyahud awal bukan rukun, wajib. Kalau sudah berdiri sempurna begitu, dia baru ingat, ya sudah, lanjutkan saja sholat. Tapi bagaimana? Dengan apa kita sempurnakan? Cukup dengan sujud sahwi. Cukup dengan sujud di akhir sholat. Nah, ini yang membedakan dengan rukun. Rukun tidak mungkin gugur apapun alasannya. Saya kan lupa, saya kan belum tahu hukum. Tidak, harus tetap kerjakan. Kalau begitu ingat, apa? Menuju ke gerakan yang tadi lupa. Itu kalau rukun. Walaupun sudah salah, seorang baru ingat. Tadi ada yang belum sempurna, bisa dengan tambah satu rakaat tadi untuk ganti tadi. Jika belum lama bedanya. Kalau sudah lama atau sudah batal, ulang dari awal. Jadi kalau wajib itu salah tidak. Ada yang terluput, ada yang terlupa karena lupa, ada yang ditinggalkan karena lupa, itu sudah. Lanjutkan dengan sholat, cukup disempurnakan dengan sujud sahwi. Nah, ini mengenai wajib-wajib sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Setelah pertemuan berikutnya masuk sunnah-sunnah salat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa sallam. Jadi maksudnya itu kalau masih belum jam 9,